Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saudaraku seiman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya baru membangun rumah di daerah ini, di kota Banjarmasin. Subhanallah, penuh dengan lika-liku pembangunan rumah. Memerlukan ini, memerlukan itu, membutuhkan ini, membutuhkan itu, rubah sana, rubah sini. Sangat butuh perjuangan. Tetapi dia hanyalah rumah di dunia. Rumah untuk tempat tinggal kita, rumah untuk bernaung kita, dan itu sementara. Dan saya ingin mengajak para pemirsa yang budiman, saudaraku seiman, untuk merenungkan rumah yang abadi, kekal, yang indah tanpa batas. Bahkan, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Bahkan, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati seorang manusia, yaitu rumah di dalam surga kelak. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid. Saya ulangi, agak keliru. Man bana lillahi masjidan, walau kamafhasi qatatin, au asgar, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, walaupun sekecil tempat angkraman burung. Jadi kalau kita lihat burung mengangkrami telur-telurnya, sekecil itu. Kama fahasyu qata. Atau lebih kecil daripada itu. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di surga bagi orang tersebut. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, salah satu amalan untuk mendapatkan rumah yang kekal tadi. Rumah yang abadi, yang penuh dengan keindahan, kenikmatan, kenyamanan tadi. Yang tidak ada rasa panas, tidak ada rasa terlalu dingin, pokoknya nyaman. Itu rumah di surga adalah membangun rumah Allah Subhanahu wa taala di dunia. Walaupun hanya sekecil angkraman burung. Dan saudaraku seiman, di sana ada amalan lain, yaitu mengerjakan sholat 12 rakaat, sholat sunnah rawatib muakkadah, yang sangat ditekankan, yang dikerjakan baik sebelum atau setelah selesai sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 12 rak'ah tatawwu'an buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang salat sebanyak 12 rakaat dan itu adalah salat sunnah, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Amalan yang sangat luar biasa, mendatangkan rumah yang tentunya rumah lebih daripada rumah ini. Rumah yang kekal, yang abadi, yang nyaman, tentram, tidak sempit, dan segala macam bentuk kenyamanan dan kenikmatan di dalam sebuah rumah. Saudaraku seiman dirahmati oleh Allah, mulai dari sekarang, mari kita bercita-cita untuk mendapatkan rumah di surga. Sebagaimana kita juga bercita-cita, semua dari kita mendapatkan rumah yang nyaman di dunia. Demikian, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.